الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى المرحلة السادسة البحث عن العلة. Tahapan yang keenam adalah pembahasan tentang illah. Illah penyakit atau kelemahan satu hadis yang nampaknya sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi ternyata ada kelemahan padanya. Baik. Fal'illatu kama sabaqa an dzakarna la tuktashafu illa bi jam'i turuqi wa sabri riwayat wa tatabbu'i ma bil bab. Illa itu penyakit. Barakallah. Kelemahan kama sabaqa an dzakarna, sebagaimana yang telah kita lewati bahwa kita sebutkan, illa itu bentuk nyatanya dalam kondisi kesehatan manusia. Ilustrasinya begini, ada orang sakit, memang jelas parah sakitnya, kan demikian. Ada orang yang tidak terlalu parah tapi jelas sakitnya, pucat, sering merintih, mengeluh, kan demikian. Barakallahu fikum. Ada orang kelihatannya masih baik-baik saja, sehat-sehat saja, aktivitas biasa normal, tapi pada akhirnya dia memiliki penyakit di dalam dirinya. Barakallahu fikum. Penyakit yang ada pada dirinya lah tidak akan bisa diketahui ini ada penyakitnya kecuali setelah diperiksa baik-baik. Kalau di zaman sekarang ini diperiksa darah, diperiksa ini, harus melalui lab untuk dipastikan bahwa dia mengidap penyakit ini dan itu. Barakallahu fiik. Beda yang sudah jelas parahnya sakitnya dan seterusnya. Baik, itu gambaran sederhananya. La illa ini yang ada pada hadis yang kita akan bahas ini atau di pelajaran kita ini yang model barakallahu fiikum nampaknya sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi setelah didalami, diteliti ternyata dia lemah. Baik. Makanya dikatakan la tuktashafu illa bi jam'i turuq. Tidak akan nampak dia lemahnya kecuali dikumpulkan semua jalan-jalan hadis ini. Wasabru riwayat, dipelajari di dalam, wa tatabbu' ma fil bab, dan mencari semua hadis ini di bab tentang masalah ini. Wal ilalu ajnasun marja'uha ila ma dzakarnahu sabiqan. وبعضها يختص بالاتصال وبعضها بالشذوذ والاختلاف وبعضها بالضبط وبعضها بالعدالة. علل kelemahan satu hadis. Ini ada beberapa jenis. Marja'uha, ya kembalinya tetap apa yang kita sebutkan yang telah kita pelajari secara bertahap. وبعضها يختص بالاتصال. طيب. Ba'duha sebagiannya berhubungan dengan nyambung tidaknya sanad ini. Kamarlabikum. Wa ba'duha bisyudud wal ikhtilaf, sebagiannya lagi karena syad. Syad artinya menyelisihi. Kamarlabikum. Ada seorang guru menyampaikan satu hadis. Muridnya ada beberapa orang. Satu rawi dari guru yang sama menyampaikan hadis dengan ada tambahan. Yang lainnya, yang lebih banyak, yang lebih senior, yang lebih kuat hafalannya, tidak ada tambahan itu. Maka dikatakan tambahan ini adalah syadz, walaupun orang terpercaya. Kenapa bisa dia ada tambahannya sementara yang lainnya tidak? Mereka lebih banyak, mereka lebih senior, mereka lebih kuat hafalannya. Berarti kekeliruan ada pada yang satu ini. Pamrun, namanya syadz. Barakallahu fikum. Wal ikhtilaf, perselisihan. Wa ba'duha bidhabt, sebagiannya lagi illahnya kembali kepada dhabt, yakni kekuatan hafalan seseorang. Wa ba'duha bil adalah, sebagiannya lagi kembali kepada adil tidaknya orang ini, jujur tidaknya, atau masalah kesolehannya. Wa jinasul ladzi asyara wa hiya jenis-jenis ilal, ini kelemahan ada 10 wahya. Al-awwal ay yakuna as-sanadu zahiruhu sihha wa fihi man la yu'raf bis-sama' mimman rawa anhu. Ay yakuna as-sanadu zahiruhu sihha. Yang pertama, sanadnya nampaknya sahih. Nyambung, orangnya thiqah, orangnya apa? Adil. Barakallahu fiik. Kelihatan orang rawi-rawinya orang-orang terpercaya. Maka hampir bisa dipastikan hadisnya sahih. Wa fihi man la yu'rafu bis-sama' mimman rawa'an. Ternyata ada seorang rawi yang tidak diketahui bahwa dia mendengar dari sang guru. Wa misalu contohnya. Marawahu Abdus Salam ibn Harb al-Mula'i al-A'mash an Anas. Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ardh. Berkata Anas, lihat rawinya, Abdus Salam ibn Harb al-Mula'i dari A'mash dari Anas. Tiga, Abdus Salam ibn Harb al-Mula'i dari A'mash dari Anas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata, kalau beliau hendak buang air menaikkan hajatannya, lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ardh. Beliau tidak mengangkat kainnya sampai beliau mendekat ke tanah. Kan demikian. Orang kan akan jongkok. Barakallahu fiik. Ini kondisinya kalau di tanah lapang. Barakallahu fiik. Bukan masih berdiri kong angka itu pakaian, bukan. Barakallahu fiik. Bersamaan dengan turunnya dia angkat pakaiannya. Dan ini diketahui oleh orang-orang yang tinggal di pedalaman, kalau di kota kan jarang kondisi seperti ini. Bahkan boleh jadi kita tidak pernah mengalaminya dan tidak pernah melihat. Tapi orang-orang dahulu kala, barakallahu fiikum, di kampung-kampung masih ada yang seperti ini modelnya. Baik. Mereka tidak akan mengangkat kainnya sampai betul dia sambil bergerak ke bawah. Begitu dia bergerak untuk jongkok, sambil dia tarik ke atas bagiannya. Karena anda akan mungkin dia jongkok sambil tetap kainnya terjulur ke bawah, kan tidak mungkin. Jadi bersamaan dengan turunnya dia angkat juga. Bukan sambil berdiri, masih berdiri kalau dia angkat semua. Jadi pakaian akan nampak auratnya, barakallahu fiik. Hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Isa Ar-Ramli fi Zaidi Sunan Abi Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Isa Ar-Ramli dalam Zawaid Sunan Abi Daud. Qultu wa hadha isnadu dhahiruhu sihha. Aku katakan sanad ini zahirnya sahih. Wa rijaluhu thiqat. Orang-orangnya terpercaya, sanadnya terpercaya. Illa anal A'mash lam yasma' min Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Cuman Al-A'mash Sulaiman bin Mihram, ini A'mash ini yang ma'ruf disebut dan dipanggil dia dengan Al-A'mash. Namanya Sulaiman bin Mihram. Lam yasma' min Anas. Baik, Ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Qala Ibn al-Madini, berarti terputus kan? Baik, berkata Ibn al-Madini, Al-A'mash la yasma' min Anas bin Malik innama ra'ahu ru'yatan di Makkah yusalli khalfal maqam. Berkata Ali Ibn al-Madini, Al-A'mash tidak mendengar hadis dari Anas Ibn Malik. Yang ada adalah bahwa Al-Amash pernah melihat Anas ketika berada di Makkah. Anas dalam kondisi sholat di belakang makamu Ibrahim. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini dengan sanad ini barakallahu fikum, walaupun zahirnya as-sihah, tapi sebenarnya dia terputus. Al-Amash tidak mendengar langsung dari barakallahu fikum Anas. Sehingga perlu dicari tahu dari mana A'mash ini mendengar. Baik. Maka harus disabar, dicari semua jalan-jalan hari dikumpulkan sehingga bisa dipastikan dengannya bahwa hadis ini sahih atau tidak. Kalau ini toh barakallahu fikum dengan sanad ini, orang akan mengatakan A'mash tidak mendengar dari siapa? Dari Anas. Artinya ada orang lain. yang kita tidak tahu derajatnya dia, bagaimana kedudukannya. Yang kedua, ayakunal hadis mursalan min wajhin rawahu thiqat al-huffaz wa yusnidu man min wa yusnadu min wajhin zahiru as-sihhah. Yang kedua, ayakunal hadis mursal min wajhin rawahu thiqat al-huffaz. Baik. Hadis ini hadis mursal, barakallahu fiik, diriwayat dari satu sisi, diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya, huffaz, orang-orang hebat hafalannya, dalam kondisi hadis ini mursal. Baik. Ternyata di sanad yang lain min wajhin zahiruhu shihhah, baik, musnad nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mursal kan cuma sampai sahabat, ucapannya sahabat, paham barakallahu'alaikum. Hadis ini disandarkan kepada para sahabat sebagai yang mengucapkan, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sampai hanya sampai para sahabat ini diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya, orang hebat. Tapi di jalan lain justru disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mengucapkannya, yang sanad ini zahiruhu as-sihhah, secara zahir sahih. Tentunya mana dia diunggulkan, mursal atau musnad? Baik, kita unggulkan mursal karena yang menghafalnya adalah orang-orang yang hebat. Barakallahu fiikum. Sementara ini, baik, menyandarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu ditengok ulang. Misal contohnya, ma akhrajahu an-Nasa'i qala akhbarani ar-Rabi' ibn Sulaiman qala haddatsana Ishaq ibn Bakr qala haddatsani abi an Amr ibn al-Harith ada Ibn Syahab, ada Urwa, ada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW ra'a alaiha miskatai dahabin faqala Rasulullah SAW ala ukhbiruki bima huwa ahsanu min hadha lau naza'ati hadha wa ja'altu miskataini min warakin wa ja'alti miskataini min warakin thumma safartuhuma biza'faran kanata hasanatain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Qala akhbarani Ar-Rabi' ibn Sulaiman, disampaikan kepadaku oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman, berkata Ar-Rabi' ibn Sulaiman haddatsana Ishaq ibn Bakr, disampaikan kepada kami oleh Ishaq ibn Bakr. Qala, ini berkata Ishaq ibn Bakr haddatsani abi, disampaikan kepadaku oleh ayahku. An Amr, dari Amr ibn al-Harith, dari Ibnu Syihab, an Urwata, dari Urwa, dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a 'alaiha miskatay dhahabin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada Aisyah dua gelang yang terbuat dari emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruki bima huwa ahsanu min hadha. Wahai Aisyah, maukah aku beritahukan kepada engkau apa yang lebih baik dari dua gelang emas ini? Lau nazati hadha wa ja'alti miskataini min warakin, seandainya engkau copot dua gelang emas ini dan engkau memakai dua gelang dari perak, kemudian engkau mencelupnya dengan warna za'faran, kanata hasanataini, maka kedua itu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Semacam perak disepuh emas gitu. Atau disepuh agar supaya berubah warna. Qultu wa hadha sanadun zahirus sihah. Aku katakan sanad ini zahirus sihah. Illa annahu ma'lulun, cuma hadisnya ini ma'lul, ada illahnya, ada cacatnya. Bima rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf an Ma'mar, dari Ma'mar an Az-Zuhri qala ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Salamata kirataini min dhahabin falam yanzur ilaiha hatta alqathuma. Yang benar ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Ummu Salamah kirataini, atau kirataini yakni dua anting dari emas. Falam yanzur ilaiha hatta alqathuma. Maka Rasulullah SAW tidak lagi melihat keduanya sampai Ummu Salamah telah melemparkannya. Qala Az-Zuhri, barakallahu fikum, berkata Imam Az-Zuhri, wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah kila baini min fiddatin mulawwanaini min dhahabin. Berkata Imam Az-Zuhri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada Aisyah kila baini min fiddatin mulawwanaini bi dhahab. Kila baini yakni dua perhiasan dari perak yang telah dicelup dengan emas disepuh. Fa amaraha antul kiyaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melemparkannya, melepaskannya. Wa taj'al kila baini min fiddah, dan memerintahkannya untuk mengganti dengan dua perhiasan dari perak. Wa tasarrafahuma wa tusaffirhuma bi za'faran, dan mencelupnya dengan za'faran agar supaya berubah warna, bukan dicelup dengan emas atau bukan disepuh dengan emas. Qultu ikhtilafun fihi 'ala Az-Zuhri. Aku katakan perbedaan di sini, perselisihan di sini ada pada Imam Az-Zuhri. Farawahu anhu Amr bin Al-Harith wa tabahu Shalih. Maka diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri ini, riwayatan ini oleh Amr bin Al-Harith dan diikuti oleh Shalih bin Abi Al-Akhdar. Wa huwa dha'ifun, dan dia ini lemah. La syama fi riwayati 'an Az-Zuhri, apalagi riwayatannya dari Az-Zuhri. Wa khalafahuma Ma'mar ibn Rashid. Ternyata dua orang ini, Thabit ibn Shalih, Amr bin Harith dan Shalih bin Abi Al-Akhdar, diselisih oleh siapa? Ma'mar bin Rashid, wa huwa min at-talabatil ula min ashabi Az-Zuhri. Sementara ini Ma'mar bin Rashid termasuk murid seniornya Al-Imam Az-Zuhri. Wa min athbatin nasi bihi, dan siapa? Ma'mar ini adalah orang yang paling kuat hafalannya ketika periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Farawahu ani Az-Zuhri mursala. Maka riwayatan ini diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri secara mursal, bukan musnad. Fala sahu riwayatuhu, walidhalik qalna saya akib ikhrajin al-musulah hadha ghairu mahfuz. Maka fal aslu riwayatuhu, maka yang menjadi pokok yang dipegang adalah riwayat Ma'mar ani Az-Zuhri yang hadisnya mursal. Oleh karena itu Imam An-Nasa'i ketika telah mengeluarkan hadis ini yang mausul, musnad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hadza ghairu mahfuz. Tayyib barakallahu fiik. Hadza ghairu mahfuz. Yani seorang perempuan hukum asalnya tetap boleh apa? Ini kan hadis ini, hadis mu'al ini zahirnya mengharamkan perempuan untuk memakai apa? Memakai perhiasan emas. Barakallahu fiikum. Setelah dicek, memang hadisnya lemah. Dan kita kembali ke hukum asal bahwa perempuan halal bagi mereka untuk memakai perhiasan emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua. Nah, kain sutra dengan apa? Emas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadani haramun lidzukuri ummati wa halalun liinatiha." Dua benda ini, kain sutra, kain yang dibuat dari sutra. Sutra ini dari apa? Dari kepompong ulat sutra yang ditenun kemudian dibikin kain. Demikian juga emas, kata Rasulullah, dua benda ini haram untuk laki-laki dari kalangan umatku dan halal untuk perempuannya. Jadi kita kembali ke hukum asal bahwa seorang perempuan boleh memakai kain sutra dan boleh memakai perhiasan emas, yang laki-laki tidak boleh. Barakallahu fiikum. Terkadang laki-laki kan biasanya kalau manten kan tukar cincin, ya kan begitu. Haram hukumnya, barakallahu fiikum, hukumnya dia memakai emas dan keyakinan bahwa itu adalah merupakan ikatan yang memiliki ada istilah-istilah mereka, tidak boleh dilepas, tidak boleh apa begitu katanya. Baik. Ah, itu lagi bukan dari Islam, itu dari luar Islam keyakinan itu. Barakallahu fiikum. Pertama, keyakinan yang salah, keliru. Yang kedua, memang memakai perhiasan emas lagi-lagi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jadi hadis ini mu'al, hadis yang nampaknya mengharamkan perhiasan emas untuk para perempuan. Hagalah. Baik, jadi kita kembali ke hukum asal. Ya, ini apa? Halal bagi perempuan untuk memakai perhiasan emas, demikian juga memakai sutra, sementara laki-laki haram untuk memakainya. Baik. Ila huna barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.